dalam hidupku tentang rinduku pada ibu. Dibesarkan ayah seorang diri, ibuku pergi tak kembali. Dihangat peluk sampai aku kembali dihangat.